Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sebelum kita lanjutkan pelajaran yang ke-6, kemarin sudah kami sebutkan mufradat, kosakata-kosakata yang baru. Yang insyaallah taala antum semuanya sudah menghafalnya dan juga sudah memutkinkannya. Nah, pertama apa? Dudun. Apa itu dudun? Ewa, yang kedua hayatun, apa itu? Ular. Yang ketiga samakun, apa itu? Ikan. Ini dihafal loh, gak boleh lihat, jadi tutup semuanya. Ewa. Kemudian yang keempat himarun, apa? Ada. Yang kelima hisanun, apa? Udah. Cacing. Keledai. Ular. Tikus. Fa'run. Tupai. Kurfulun. Apa? Apa tupai? Kunfuyon. Tupai? Sinjabun. Sinjabun. Sinjabun tupai. Kata? Kata. Kata? Kata difda'un, pohon, sandal, kipas angin, sudah belum mari. Apa? Mirwahatun, tembok. Darun, landa, landa, kunfudun. Itu nanti diulang-ulang ya. Kita langsung aja. Kata beliau, ada susah di pelajaran yang ke-6. Pelajaran yang ke-6 ini seputar apa? Isim isyarah tapi untuk jarak dekat. Mu'annas, mu'annas itu perempuan kalau untuk orang yang berakal. Kalau untuk hewan namanya betina, kan itu hewan na'am. Jantan untuk hewan. Kalau untuk manusia yang berakal, laki-laki atau pria, kan gitu. Nah, kita lihat sini hadhihi, artinya ini. Hadhihi ismu isyaratin lil mufradil muannas al qarib al aqil wa ghairil aqil. Masya Allah. Hadhihi itu adalah isim isyarat untuk satu perempuan jarak dekat yang berakal maupun yang tidak berakal. Hadhihi untuk mengisyaratkan satu orang perempuan muannas, baik yang berakal maupun yang tidak berakal. Kalau yang berakal identiknya digelari dengan perempuan atau wanita. Yang tidak berakal biasanya apa? Betinaan itu. Nah, jadi perhatikan baik-baik ya. Di situ disebutkan al-aqilu, contoh yang berakal, hadi Khadijah tu. Ini adalah Khadijah. Ditampilkan enggak? Kenapa enggak tanwin? Kecuali Hindun. Kecuali Hindun. Hindun kenapa sebab ditanwin? Karena tiga huruf tengahnya sukun. Ayo, tiga huruf tengahnya sukun. Berikutnya, hadi bintun, ini adalah anak wanita. Bintun itu adalah anak perempuan. Hadi ukhtul muhandisi, ini adalah saudarinya insinyur. Muhandisan insinyur. Naam. Nah, di situ syahidnya pakai hadi karena perempuan semua itu. Mu'anas semuanya. Itu yang berakal. Yang tidak berakal, kita lihat khairul aqil, yang tidak berakal, hadhihi sayyaratun, ini adalah mobil. Tidak berakal dia, muannas. Paham ya? Naam. Hadhihi mikwatun, ini adalah setrika. Setrika juga tidak berakal tapi muannas. Tanda muannasnya apa? Akhabdul ghafur. Tanda muannas. Aywan na'am. Tak marbutah di belakang. Tak marbutah. Tak marbutah itu kenapa dinamakan tak marbutah? karena bentuknya bulat. Tak yang biasa apa namanya? Memang enggak sama dengan tak biasa, cuman tak yang biasa namanya apa? Ini tak marbutah kenapa gitu loh ya. Ingat enggak antum? Tak yang biasa namanya apa? Apa namanya? Ingat enggak antum? Apa namanya? Tak apa namanya? Tak maftuhah. Ayo, ini lihat nih. Ini namanya tak maftuhah seperti ini. Ayo. Ini tak maftuhah namanya. Karena terbuka. Marbuto itu karena tertutup, terikat dia. Coba bayangkan, antum ini kan terbuka. Nah, terikat dia. Ini namanya tak maftuhah. Nah, kalau terikat titik dua ini pindah ke atas. Tak maftuhah namanya. Kalau disambungkan seperti ini. Ya kan? Ya enggak? Isyatuan itu. Tak marbutoh ini dinamakan marbutoh karena marbut terikat. Kalau terikat titik yang awalnya ada tadi naik ke atas. Kalau terbuka namanya tak maftuhah. Maftuhah, paham ya? Nah itu istilahnya. Hadi sayyaratun ini adalah mobil. Hadi mikwatun ini adalah setrika. Hadi darrajatu Anasin ini adalah sepedanya Anas. Berarti otomatis darrajatu di situ diartikan apa? Ini adalah sepedanya Anas. Kalau adanya berarti susunan apa? Mudhaf dan mudhaf ilaih. Ini adalah sepedanya Anas. Darrajatu sebagai mudhaf, Anasin mudhafun ilaih. Mahum insyaAllah. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Amsilatun ukhra, contoh-contoh yang lain. Hadi udhunun wa hadi ainun. Ini adalah udhunun. Udhunun telinga. Wa hadi ainun. Ini adalah mata. Timbul pertanyaan sekarang. Ini kan udhunun sama ainun ini kan mudzakkar, Ustaz. Kita katakan itu adalah ucapan yang batil. Maksudnya ucapan yang keliru. Yang sahih udhunun sama ainun itu mu'annas. Nah, tandanya mana? Katanya tanda mu'annas tak marbutoh. Tidak harus. Ya, tidak harus tak marbutoh. Terkadang ada kaidah yang perlu antum ketahui. Mungkin bagi antum itu sesuatu yang asing dan rahasia. Tapi kami bongkar rahasianya. Namanya kenapa udhunun dan ainun itu dihukumi mu'annas? Kenapa? Tahu belum? Karena berpasangan. Jadi antum gak perlu nyari itu tak marbutoh. Gak ada tak marbutohnya. Sehingga gak iskal. Setiap yang berpasang-pasangan dihukumnya apa? Mu'annas. Udhunun, telinga. Pasangan gak? Ainun, ya gak? Nah, kemudian yadun, rijlun. Ini mu'annas semuanya, walaupun gak ada tak marbutohnya. Gak perlu iskal. Ini kan gak ada tak marbutoh, biarin. Ini kan gak ada tak marbutohnya, biarin. Paham ya? Nah, kenapa? Karena kaedahnya setiap benda yang berpasang-pasangan dihukumnya apa? Mu'annas. Oleh karena kidrun, kidrun. Nah, barakallahu fikum. Kidrun. Semacam periuk, paham ya? Kendil istilahnya. Ini dihukum mu'annas karena berpasangan dengan sendoknya. Coba antum nyidul pakai tangan gini atau pakai sendok? Sendok. Sendok yang besar itu kan? Itu berarti pasangannya mil aqatun. Paham belum? Jadi kidr ini bacanya hadhi kidrun. Kenapa? Karena periuk atau kendil nanti itu, paham ya? Yang tempat itu ya, itu enggak bisa berdiri sendiri. Pasti antum kalau ngambil makanan enggak mungkin langsung tangan langsung gini cicuk gitu. Pakai sendoknya nih, pasangannya sendok itu. Paham belum? Jadi kembali ke hukum asal, nah barakallahu fikum, setiap benda yang berpasang-pasangan dihukumnya apa? Mu'annas. Hidung gimana akhadullah berhidung? Berpasangan enggak? Lubangnya dua. Lubangnya satu, hidungnya satu. Nah, lubangnya dua, hidungnya satu. Bibir berpasangan juga. Bibir atas. Satu ada ini, atas bawah ini apa ini? Bibir juga. Bibir ada berapa bibir? Dua? Bibir antum berapa? Satu. Lah mas, bibir satu. Lah ini apa namanya? Fungsinya satu aja. Apa? Fungsinya apa? Ini namanya bibir secara keseluruhan ya. Jadi famun, hadza famun. Bukan ini maksudnya berpasang-pasangan itu bukan. Kalau berpasang-pasangan seperti kedua mata, kedua telinga, paham ya? Cuman bibir ini satu paket istilahnya ya. Bibir atas, bibir bawahnya itu. Nah, biasanya perpasangan itu kan seperti itu keadaannya. Naam. Kita lihat kata beliau, hadhihi udhunun wa hadhihi ainun, hadhihi yadun wa hadhihi rijlun, iya kan? Hadhihi mil'aqatun wa hadhihi qidrun. Yadun tangan, rijlun kaki, mil'aqatun sendok, qidrun itu semacam priuk tadi. Hadhihi anfun. Ini keliru karena anfun perpasangan enggak? Enggak, seharusnya hadza. Wa hadhihi famun, keliru juga karena mulut juga tidak berpasangan, seharusnya hadza famun. Hadza anfun. Ini benar, anfun hidung satu, ya kan? Mudzakkar. Wa hadza famun dan ini adalah famun mulut satu. Mudzakkar. Mahum soal ini. Jadi hadhihi adalah apa? Adalah isim isyarah. Untuk jarak apa? Untuk jarak dekat. Awal kita lihat sini. Hadza anfun, hadza famun yang benar. Kalau yang silang itu yang keliru. Yang silang itu menunjukkan keliru itu ya. Karena posisinya anfun sama famun. Na'am barakallahu fikum, seharusnya apa? Hadza bukan hadhihi. Mahum soal. Awal na'am. Kesimpulannya pelajaran yang ke-6 ini sangat mudah sekali sebenarnya. Cuman perlu antum perhatikan baik-baik faedah yang sudah kita ambil. Bahwasanya hadhihi ini isim isyarat untuk jarak dekat, untuk muannas. Muannas itu bisa diartikan perempuan, wanita atau betina tadi itu. Atau kalaulah seandainya enggak berakal seperti contohnya apa barakallahu fikum yang bukan hewan. Di benda-benda yang dikatakan mu'anas itu secara global. Maksudnya ya, na'am barakallahu fikum. Seperti itu. Ya, na'am. Kita lihat sini. Kita tutup yang terakhir. Al-jumlatul ismiyah. Jumlatul ismiyah. Jumlah itu, kalau antum terjemahkan ke bahasa Indonesia artinya kalimat. Jangan sampai keliru. Jadi seperti ini. Biasanya orang keliru. Ya, jumlatul ini bahasa Arab, terjemahannya apa? Bahasa-bahasanya kalimat. Apa ya? Kalau kalimatun ini bahasa apa? Bahasa Arab. Bahasa Indonesianya kata. Ini tulisannya kayak gini, kalau apa ya bisa dibacakan soalnya kan? Ewa. Kalimat itu bahasa Arab, bahasa-bahasa kata. Al-kalimatul jadidatu, kosakata yang baru, kan itu. Kalau jumlatun bahasa Indonesianya kalimat. Jangan sampai gagal paham ya ini. Yang kita bahas sekarang ini kata-kata isim atau kalimat-kalimat isim. Kita lihat. Al-jumlatul ismiyatu berarti apa? Kalimat yang diawali dengan isim. Isim itu kata benda. Fi'il kata kerja. Bedakan. Qalamun isim atau fi'il? Isim kata benda, ya enggak? Rajulun isim atau fi'il? Isim benda juga. Manusia benda bukan? Benda karena benda ada dua, benda yang hidup, benda yang mati. Kita ini benda atau bukan kita ini? Kita ini benda, cuman hidup. Paham ya? Kipas angin, kemudian tembok, tiang, papan tulis, pena, benda bukan? Benda mati. Kan itu namanya isim. Jadi isim itu kata benda. Nah, sekarang pembahasan kita kalimat yang diawali dengan isim gitu loh. Amlum, kita lihat. Al-jumlatul ismiyah itu kalimat yang diawali dengan isim, tatakawan itu artinya tersusun. Tatakawan tersusun. Tersusun min kalimatain. Nah, iya, ini berarti ngartikannya yang keliru. Tersusun dari dua kata. Kalimat diartikan apa tadi? Kata. Tersusun dari dua kata, tufidani ma'nan taman mufidan. Dua kata tersebut memberikan faedah makna yang sempurna. Nah, maksudnya ya, tersusun dari berapa kata? Dua kata, memberikan faedah yang sempurna. Mahfum insyaAllah. Watusamma jumlatan mufidatan, dinamakan dengan kalimat yang bisa memberikan faedah. Karena kalau cuma satu kata seperti ini, contohnya ini berapa kata ini? Berapa kata? Berapa kata ini? Satu, kitabun. Kita ini, ini kan cuma kitab. Kitab apa? Kitab siapa? Apa? Orang nanya lagi kan? Karena satu kata. Nah, jumlah itu tersusun dari apa tadi? Dua kata yang memberikan faedah ditambah satu kata lagi. Hadza. Ini baru jumlah. Jumlah apa namanya ini? jumlah ismiyah, kalimat yang diawali dengan isim. Hada isim bukan? Isim isyarah. Ya enggak? Isim isyarah kan berarti hada kitabun berapa kata? Dua kata. Memberikan faedah enggak? Ewa, ini adalah kitab. Paham belum? Kalau teman, hada, ya akhi, hada. Wahai saudaraku, ini. Ini apa? Ya enggak? Orang bingung kan? Itu belum menjadi jumlah. Kalau sudah ada jumlah itu paling sedikitnya dua kata itu. Dan memberikan apa? Faedah. Paham belum? Tapi kalau dua kata belum bisa memberikan faedah, belum dikatakan kalimat yang sempurna. Antum datang, ya akhi, na'am, na'am misalkan. Manggil orang, ya akhi, tiba-tiba antum bilang, na'am, na'am gitu. Iya, iya. Iya apa gitu loh. Belum ditanya sudah bilang iya duluan. Kan gitu. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fikum, pembahasan kita masalah apa? Al-jumlah ismiyah, yaitu kalimat yang diawali dengan isim kata benda. Kita lihat. Muhammadun talibun, berapa kalimat? Satu kalimat, dua kata. Asal keliru. Muhammadun talibun, berapa kalimat? Satu kalimat, berapa kata? Dua kata. Ingat, kalimat itu bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya jumlah. Kalau kalimat bahasa Arab, bahasa Indonesia kata. Kalau anak-anaknya, Muhammadun talibun, berapa kata? Baru dua. Muhammadun talibun, berapa kalimat? Satu. Satu. Apa belum ini? Ayo lah. Muhammad adalah seorang pelajar. Ini jumlah apa namanya? Ismiyah. Karena Muhammadun ini isim mengawali gitu loh. Mahum insyaAllah. Ewa. Kata benda. Al-babu mughlaqun. Pintu itu tertutup. Nah sekarang berapa kata ini Abdurrahman? Nah. Berapa kata? Dua kata satu kalimat. Paham ya? Ewa. Al-babu mughlaqun. Al-babu satu. Mughlaqun dua. Paham belum ini? Ada gambaran? Hada kitabun. Berapa kalimat? Satu kalimat. Berapa kata? Dua kata. Paham belum? Ini mudah sekali ini ya. Cuman antum perlu renungi kembali. Itu aja. Al-mindilu wasikhun. Sapu tangan itu kotor. Berapa kata ini? Dua kata. Berapa kalimat? Satu kalimat. Namanya kalimat fi'liyah. Ini namanya kalimat yang diawali fi'il atau kalimat yang diawali dengan isim. Kalimatnya ini al-mindil wasikhun diawali dengan fi'il atau isim? Isim. Isim itu kata benda. Antum tanamkan di benak antum kata benda. Kalau fi'il kata kerja. Paham insyaallah ini? Paham insyaallah ya? Berikutnya. Huwa muslimun, dia adalah seorang muslim. Berapa kalimat ini? Satu kalimat berapa kata? Dua. Huwa juga isim, isim domir namanya, kata ganti. Huwa itu kata ganti, huwa dia. Anta kata ganti, kamu. Ana juga kata ganti, kan itu. Dzalika qamarun itu adalah bulan. Berapa kalimat? Berapa kalimat? Satu kalimat. Berapa kata? Dua kata. Ingat-ingat ini bahasa Arabnya mutskin, jumlatun kalimat artinya. Kalimatun kata. Al-kalimatul jadidatu. Di dalam durus lugah ada gitu kan? Kosakata yang baru. Ya kan? Nah, barakallahu fikum. Ayo, mahum insyaallah. Ayo, na'am. Kita lihat di sini. Kata beliau, Fatimatu talibatun. Fatimah adalah seorang pelajar. Fatimatu tanwin atau tidak? Akh Abdurrazzaq. Fatimatu kenapa enggak tanwin? Itu kalau ditanya sebabnya dulu. Fatimah kenapa gak tanwin? Karena dilarang. Ya kan? Ah, sebabnya apa? Baru. Ayo wadah itu kaidahnya. Fatimah tuh mamnu' min tanwin, enggak boleh tanwin itu. Ini sebenarnya kaidah antum mudah aja ya, wa inna antum kalau mau telusurin, nah barakallahu fikum, secara globalnya itu sudah tepat tadi itu kaidahnya. An-nafidhatu maftuhatun, jendela itu terbuka. Ini berapa kalimat ini Abdurrahman? Ewa. Al-qahwatu ladzidatun, kopi itu lezat. Kopi itu lezat. Ini juga dua kata satu kalimat. Hiya muslimatun, dia adalah seorang wanita yang muslim. Tilka syamsun, itu adalah matahari. Lah ini kalau dihukumi tilka. Tilka kan itu jarak jauh untuk perempuan, ya enggak? Nanti akan kita lewati nanti. Syamsun padahal mudzakkar sama anas. Ya? Kalau mudzakkar dalika syamsun, tapi ini kenapa tilka syamsun? Paham ya? Para ulama menghukumi Samson itu yudakar ya annas, bisa jadi mudakar, bisa jadi apa? Muannas bebas. Paham ya, namanya muannas majazi namanya. Majazi itu mu'anas yang bagaimana? Dobit ketentuannya, bila itu bingung, mu'anas itu ada dua. Majazi sama hakiki. Majazi itu yang tidak punya kemaluan. Hakiki itu yang punya kemaluan. Syajaratun, mu'anas itu mudakar. Syajaratun, mu'anas itu mudakar. Mu'anas. Hakiki atau majazi? Hakiki. Pohon punya kemaluan. Ya enggak? Ini penting kaidahnya. Perhatikan baik-baik kaidahnya, perhatikan baik-baik. Nah, antara kalau fikum. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Enggak usah digambar-gambarkan, ya. Anda pahami baik-baik. Syajaratun. Syajaratun ini pohon, mu'anas atau mudzakkar? Mu'anas. Mu'anas majazi atau hakiki? Hakiki. Majazi. Majazi, ingat-ingat dobitnya. Majazi itu mu'anas yang dia tidak punya kemaluan. Antum enggak perlu gambarkan, paham sendiri kalau syarah. Paham ya? Kalau bakaratun, bakaroh, sapi betina, bakaratun, ini mu'anas juga. Mu'anas majazi atau hakiki? Ya, selesai. Belum. Jadi mu'anas ada dua mu'anas. Hakiki sama majazi. Cara membedakannya, mu'anas majazi itu yang tidak punya kemaluan, dan itu aja. Kalau mu'anas hakiki yang punya kemaluan. Ya, tentunya semua nama perempuan itu jelas hakiki jelas. Tapi kalau ada yang nambara kalau fikum seperti pohon, seperti tadi itu ya, nama atau yang semisalnya mu'anas mirwahatun, nafidhatun, itu mu'anas. Tapi mu'anasnya apa? Majazi. Apa maksudnya ya? Seperti itu. Nah, Syamsun ini dihukumi mu'anas majazi. Mahum insyaAllah. Alhamdulillah wafur bedanya. Ewa. Kita lihat. Hakimatu. Man hadha. Tasnya siapakah ini? Ewa. Ini keliru. Kenapa keliru? Karena hakibah. Mu'anas itu mudzakkar. Hakibatun. Mu'anas. Seharusnya hakibatu man hadhihi. Tasnya siapakah ini, bukan man hadza, man hadhihi seharusnya. Hakimatu man hadhihi seharusnya seperti itu seharusnya. Naam. Al ghurfatu maftuhun, kamar itu terbuka. Ini keliru. Kenapa keliru? Kenapa keliru? Karena ghurfah mu'anas mudzakkar, ghurfah mu'anas, sedangkan maftuhun ini mudzakkar, seharusnya mubtada dan khobar itu harus sama kaidahnya. Jadi maftuhatun yang benar. Al ghurfatu maftuhatun. Tak tutup sekaligus tak kasih kaidah nanti biar enggak bingung. Muhammadun talibun, susunan Muhammad ini mubtada namanya, diawalkan. Mubtada itu isim yang diawalkan. Talibun khabar, mengkabari. Muhammad, Muhammad adalah butuh kabar enggak? Talibun pelajar, itu namanya khabar namanya. Paham belum? Nanti tak sebutkan apa kaidahnya, jadi itu mah baik-baik. Tilka syamsun, itu adalah matahari. Tilka isim isyarat atau bukan? Isim isyarah, isim. Berarti mubtada diawalkan, isim yang diawalkan. Syamsun adalah apa? Khabarnya. Itu adalah butuh kabar enggak? Butuh kabar. Syamsun matahari. Mahum, kaidahnya ini kaidahnya. Nanti biar enggak gagal paham ya. Kaidahnya yang pertama. Nomor kalau sini pun. Pokoknya dulu. Muhammadun talibun. Setiap mubtada harus marfu', itu kaidahnya. Khabar juga harus marfu'. Jadi yang antum perlu paham, antum tanamkan di benak antum, setiap mubtada pasti marfu'. Setiap khabar pasti marfu'. Marfu' tanda asalnya dengan dhammah. Muhammadun taliban, gagal paham. Muhammadun talibin, parah juga. Terus bagaimana Muhammadun talibun? Belum. Kalau itu kaidahnya ini mubtada, min itu mubtada, kha itu khabar. Belum. Nah, jadi kaidahnya ya barakallahu fikum. Kalau ditulis bahasa Arabnya di sini ada mubtada, ada dua syaratnya. An yakuna ma'rifatan. Ma'rifah ya, ma'rifah itu yang khusus atau yang umum? khusus. Kalau yang umum apa namanya? Nakiroh. Jangan lupa itu. Ewa, berkaitan masalah ilmu akidah juga ada kan? Nakiroh. Ewa. Total yang kedua syaratnya adalah an yakuna marfu'an. Penting ini ya. Mubtada ada dua syarat. Syarat pertama harus ma'rifah. Syarat kedua harus marfu'. Dah. Catat belum? Mubtada harus ma'rifah pertama, yang kedua harus marfu'. Ma'rifah itu khusus semua nama orang ma'rifah. Karena orangnya tahu Muhammadun. Muhammad itu Mahmud katanya. Muhammad itu Abdul Ghafur misalkan. Tepat enggak? Enggak tepat. Karena Muhammad itu nama orang, nama orang itu ma'rifah. Sehingga setiap sekali sebut langsung tahu gitu loh. Mau salah, berarti udah tepat ini. Muhammadun ma'rifahnya enggak? Ewa. Yang kedua harus marfu. Muhammadan Thalibun. Keliru atau benar? Keliru. Yang benar Muhammadun Thalibun. Ada orang ngomong Muhammadin Thalibin. Keliru atau enggak? Keliru. Marfu. Paham belum? Jadi kaidahnya mubtada harus ma'rifah. Pertama, yang kedua mubtada harus marfu. Mafhum? Ini bahasa Arabnya ayyakuna ma'rifatan mubtada. Yang kedua ayyakuna marfu'an. Yang pertama mubtada harus ma'rifah. Yang kedua ayyakuna marfu'an harus marfu' dia. Enggak boleh mansub wala majrur. Marfu dengan apa tanda asalnya dengan dom dommah. Mafhum insyaallah. Ayo na'am. Sekarang syarat khabar. Khabarnya nah barakallahu fiikum ada dua syarat juga. Al khabar. Ini bahasa Arabnya. Antum tulis enggak masalah juga soalnya kan nanti kan suatu ketika kan bermanfaat juga ya yang nakiratan. Al khabar harus nakirah dia. Talibun, tarwin enggak? Nakirah enggak berarti? Ayo enggak ragu lagi. Ayakun nakiratan. Kemudian kedua sama, ayakun marfu'an. Ayakun marfu'an. Jadi soalnya bisa dibaca nanti tanya Abdul Rahman kalau enggak bisa dibaca Abdul Rahman Maros itu. Ini ada dua pembahasan masalah terakhir itu antum pahami baik-baik. Mubtada dan khabar. Kaidah untuk mubtada, setiap mubtada harus marfu. Yang kedua harus marfu. Ma'rifah. Khabar, setiap khabar harus nakirah. Setiap khabar harus kedua marfu. Kesimpulannya itu, jadi antum pahami baik-baik. Kalau tanya mutada'nya apa? Pasti mutada itu isim yang diawalkan dalam keadaan marfu' isimnya. Itu kalau seandainya bentuknya apa? Nama dan nampak marfu'nya. Tapi kan yang namanya isim ma'rifah banyak itu loh. Lah ini Ustaz katanya tapi harus ma'rifah Ustaz. Lah kok ada dzalika, tilka, ada juga hadza qalamun, tilka nafidhatun kita katakan termasuk isim yang ma'rifah ada isim isyarah. Tambah faedah lagi kan? Isim isyarah itu ma'rifah. Enggak usah bingung. Jadi istimak ma'rifah yang disebutkan apa? Di antaranya nama manusia, nama orang. Laki-laki atau perempuan ma'rifah. Yang kedua apa isim? Isyarah. Lihat ya, isim isyarah ma'rifah. Jadi enggak perlu bingung atau lihat tulisan misalkan hadza qalamun misalkan. Hadza qalamun, ini adalah pena. Qalamun benar ini khabarnya, nakirah, marfu'. Paham ya? Nah, barakallahu fikum ini qalamun khabar. Marfu, nakirah, ya kan, benar kan? Nah, hadza lah bingung kan, hadza ini katanya harus ma'rifah, kita katakan hadza itu ma'rifah, kenapa? Isim isyarah. Setiap isim isyarah ma'rifah. Paham belum ini? Paham soalnya ya? Paham belum? Setiap isim isyarah apa? Ma'rifah, berarti sudah kita sebutkan isim yang ma'rifah ada dua, bahkan tiga. Isim yang kemasukan al, ewa. Contohnya gini, rajulun qa'imun. Nah, ini gagal paham orangnya. Katanya rajulun mutada katanya. Qa'imun khabar. Ini mutada ini khabar katanya. Gagal paham. Kalau antum ingin menjadikan rajulun itu mutada, jadikan dulu ma'rifah. Dengan apa menjadikan ma'rifah? Kasih apa? Nah, selesai urusan. Enggak usah panjang lebar. Ya enggak? Nah, bingung atau sudah enggak bingung? Kalau antum rajulun qaimun enggak boleh. Rajulun nakirah kan? Mubtada harus apa tadi? Ma'rifah. Kalau mau jadikan mubtada boleh, silakan tafadhol, tapi kasih al dulu. Ar-rajulu qaimun. Laki-laki itu berdiri. Paham belum? Paham belum, Akhadul Ghafur? Tapi itu enggak ditanya ini. Ini kalau ditanya itu harus berubah ini. Ar-rajulu qaimun. Jelas, enggak paham kan ada alnya kan itu. Ya, cuman permasalahan kita sekarang ma'rifah yang sudah kita ambil ada tiga. Isim yang kemasukan al, isim nakirah kemasukan al, nama orang, ya enggak, isim syarah. Baru tiga, nanti tambahin lagi nanti. Ini tiga ini sudah penting sekali ini. Untuk memahami mutada itu harus ma'rifah. Lah ma'rifah itu apa saja? Kan butuh tahu kan? Di antaranya nama manusia, nama orang. Di antaranya isim isyarah. Di antaranya isim yang kemasukan al. Selesai. Harus marfu, berarti atau lawan ar-rajul qa'iman, gagal paham. Anak pastikan gagal paham sudah. Ar-rajul qa'imin, enggak paham orangnya. Pastikan sudah, enggak usah bingung lagi. Paham ya? Ini fungsinya tujuannya apa? Mengenal seperti ini biar nanti kalau baca itu enggak keliru. Paham maksudnya? Ayo ini mudah sekali sebenarnya ya. Kalau bagi anak pribadi sih mudah. Bagi antum anak harap mudah juga. Nah, sekarang ada iskal juga di sini, terpaksa tak sebutkan juga, terpaksa ya. Nah, barakallahu fiik, itu apa? Huwa sama hiya di sini. Katanya ma'rifah tadi cuman ada nama orang, kemasukan al, terus apa? Isim syarah. Domir juga ma'rifah juga. Biar sekalian ada soalnya di situ. Huwa muslimun. Ya kan? Huwa muslimun. Muslimun khabar bukan? Dia adalah muslim, ya enggak? Lah huwa ini apa? Huwa bukan isim syarah. Huwa enggak kemasukan al. Huwa bukan nama orang. Kita kan huwa adalah isim domir, kata ganti namanya. Yang seringnya antum hafal huwa huma hum, hiya huma hunna. Anta antuma antum, anti antuma antunna ana, nahnu. Nanti akan melewati semuanya. Kamu belum, berarti ada berapa total? Empat yang bisa kita ambil. Apa itu? Ma'rifah. Isim yang kemasukan al, mu'arraf bi al. Yang kedua? Isim syarah. Yang ketiga, ayo isim alam, nama orang. Yang keempat, isim domir, kata ganti. Paham belum? Ewa. Mahum insyaAllah gak ada iskal. Jadi yang antum tanamkan saat ini, yang antum pahami baik-baik, susunan mutadak khobar itu sangat jelas sekali. Yaitu susunan suatu kalimat, kalimat ya bukan kata ya, suatu kalimat yang diawali dengan isim. Itu susunannya mutadak khobar. Mutadak harus ma'rifah, khobar harus nakirah. Qaimun, talibun, muslimun, walamun. Nakirah semuanya. Tanwin tandanya. Maksudnya. Mutada pasti marfu, khobar pasti marfu. Berarti kalau antum baca mansub majrur gagal paham. Mahum insyaallah. Ewal, kalau sudah paham kita cukupkan sampai sini dulu. Nasallahu salamatan afiyah walhamdulillahirabbil alamin. Mufradatnya untuk sementara ini diliburkan terlebih dahulu.